Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fatihillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-1161 tentang jumlah susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1162. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam urida 'ala ibnatihi Hamzah fa qala innaha la tahillu li innaha ibnatu akhi minar radha'ah wa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi. Muttafaqun alaih. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam urida ala ibnati Hamzah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikehendaki atau diinginkan untuk menikah dengan putrinya Hamzah. Faqal innaha la tahillu li, maka beliau bersabda, sesungguhnya dia tidak halal bagi saya. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah, sesungguhnya dia adalah putri saudara saya karena susuan. Wa yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasabi, dan yang haram karena susuan sama seperti yang haram karena nasab. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai kedua dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikehendaki atau diinginkan untuk menikah dengan putrinya Hamzah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya dia tidak halal bagi saya. Sesungguhnya dia adalah putri saudara saya karena susuan. Dan yang haram karena susuan sama seperti yang haram karena nasab. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tentang kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis muttafaq alaih. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diinginkan dikendaki untuk menikah dengan putrinya Hamzah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari untuk menikahi putri pamannya, yaitu Hamzah. Berarti dengan Nabi itu sepupu. Dengan Nabi, putrinya Hamzah itu sepupu. Halal atau haram? Halal ya, dari sisi nasab. Kemudian beliau menjawab atau menjelaskan tentang tawaran tersebut. Beliau menyatakan, sesungguhnya dia, putrinya Hamzah itu tidak halal bagi saya. Tidak halal bagi saya, maksudnya tidak halal untuk menikah dengan saya. Kemudian beliau menyebutkan alasan tidak halalnya. Karena dia, putrinya Hamzah itu adalah putri saudara laki-laki saya karena susuan. Berarti hubungannya karena susuan sebagai apa? Keponakan. Dari sisi nasab, Nabi dengan putrinya Hamzah itu sepupu. Halal untuk menikah. Bukan mahram. Tapi dari sisi susuan, putrinya Hamzah keponakannya Nabi. Karena Hamzah dengan Nabi, Hamzah dengan pamannya itu sama-sama menyusu dengan seorang ibu susuan. Sehingga saudara satu susuan. Maka putrinya dari saudara susuan itu adalah keponakan karena susuan. Sehingga tidak halal. Dan beliau menjelaskan. Yang haram, yaitu yang haram untuk menikah karena sebab susuan, sama. Sama dengan yang haram untuk menikah karena sebab nasab. Seorang paman menikah dengan keponakannya itu haram. Karena sebab nasab. Demikian juga, paman karena susuan, haram juga menikah dengan keponakan. Yang karena susuan. Sama, tidak ada bedanya. Hamzah radhiyallahu anhu ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia dalam keadaan hanya meninggalkan seorang putri. Hanya meninggalkan seorang anak perempuan. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikehendaki agar supaya menikah dengan putrinya Hamzah. Pada asalnya, dari sisi nasab halal, dari sisi nasab tidak haram. Karena kedudukannya adalah saudara sepupu. Saudara sepupu itu bukan mahram. Halal untuk menikah, boleh untuk menikah. Akan tetapi karena dari sisi susuan itu mahram. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hamzah itu pernah menyusu dengan seorang ibu susuan. Karena ini maka Nabi SAW menyebutkan. Nabi SAW menyebutkan penghalang. Yang menghalangi beliau untuk menikah dengan putrinya Hamzah. Penghalangnya itu karena Hamzah itu dari sisi susuan bukan sebagai paman tetapi saudara sesusuan. Sehingga anaknya itu adalah sebagai keponakan. Sehingga Nabi tidak mau menolak untuk menikah dengan putrinya Hamzah, putri tunggalnya, dan memang hanya memiliki satu putri saja, enggak punya anak yang lain. Penghalangnya adalah karena Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah itu menyusu dengan seorang ibu susuan. Ibu yang pernah menyusui paman Nabi, itu Hamzah radhiyallahu anhu, dan Nabi itu bernama Suwaibah. Suwaibah ini adalah maulanya Abu Lahab. Suwaibah ini maulanya Abu Lahab. Maula itu budak yang dimerdekakan. Lah Suwaibah ini budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan. Nah, ketika Nabi SAW masih kecil, masih dalam usia susuan, itu disusui oleh Suwaibah. Demikian juga Hamzah paman Nabi juga disusui oleh Suwaibah. Sehingga Nabi dengan pamannya Hamzah itu usianya kurang lebih sama. Ya. Kurang lebih sama. Paman dengan keponakan usianya sama itu banyak. Ya enggak? Bahkan saya sendiri menyaksikan keponakannya itu lebih tua daripada pamannya, keponakannya. Itu lebih tua. Ini keponakannya sudah agak besar, pamannya baru lahir. Iya, keponakannya sudah besar, pamannya baru lahir. Lah, kebetulan keponakannya ini adalah putra dari anak pertama. Pamannya yang lebih muda, anak terakhir. Lahir lebih dulu keponakan. Anak pertama menikah, sudah punya anak. Ibu dari anak pertama ini melahirkan anak. Ya kan? Pamannya itu kan adiknya bapaknya keponakan ini. Ada yang seperti itu. Dan saya lihat sendiri beberapa seperti itu. Sehingga jangan heran dan jangan kaget kalau Nabi SAW dengan pamannya Hamzah itu di masa kecil, di usia susuan menyusu dengan seorang ibu susuan, yaitu Suwaibah maulanya Abu Lahab. Yang kemudian para ulama ikhtilaf, para ulama beda pendapat apakah Suwaibah ini pada akhirnya masuk Islam atau tidak. Al-Hafidz Ibnu Mandah menetapkan bahwa Suwaibah, ibu susuannya Nabi, itu masuk Islam. Sehingga hadis ini menjelaskan bahwa Banatul Am, putri dari paman itu adalah halal. Putri paman itu adalah saudara sepupu. Itu halal. Bukan mahram dan boleh untuk menikah. Ini seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat ke-50. Pada asalnya dari sisi nasab. Dari sisi nasab, putrinya Hamzah itu halal bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halal untuk menikah. kewajiban dari sisi nasab. Namun dari sisi susuan itu tidak halal. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya ada berapa? Paman Nabi semua ada berapa? Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 9 ya. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan Islam. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan Islam. Maksudnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus membawa Islam, paman Nabi yang masih hidup itu ada 9. Sebentar. Enggak. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 9. Lah dari 9 itu yang mendapatkan Islam 4. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 9. Dari 9 yang mendapatkan Islam ada 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, dan Al-Abbas. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 9 yang mendapatkan Islam 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, dan Al-Abbas. Dari 4 paman Nabi yang mendapatkan Islam, 2 masuk Islam, 2 tetap di atas kesyirikan. Ya. Yang tetap di atas kesyirikan dan meninggal dalam keadaan musyrik, itu Abu Thalib dan Abu Lahab. 2 yang masuk Islam adalah Hamzah dan Al-Abbas. Jadi paman Nabi semuanya 9, yang Islam cuma 2, Hamzah dan Al-Abbas. Yang mendapatkan Islam 4, 5 tidak mendapatkan Islam. Islam datang sudah meninggal dunia. Ketika Islam datang, ketika Nabi diutus yang masih hidup 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah dan Al-Abbas. Yang masuk Islam 2. Yaitu Hamzah dan Al-Abbas. Yang tidak masuk Islam bertahan di atas kesyirikan sampai meninggal dunia 2. Abu Thalib dan Abu Lahab. 2 yang bertahan di atas kesyirikan, yang satu sangat memusuhi, yang satu membela tapi tidak masuk Islam. Yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela, melindungi, ya. Tetapi tetap di atas kesyirikan sampai meninggal dunia. Ya, 3 tahun sebelum hijrah. Abu Lahab ini menjadi orang yang paling keras dalam memusuhi Islam dan memusuhi Rasulullah SAW, yang selalu menyakiti Nabi Muhammad SAW dan mengganggu Nabi Muhammad SAW dengan gangguan yang sangat keras, beserta istrinya yang mendapatkan julukan Hamalatul Hatab, sehingga dua-duanya disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang kebinasaannya suami istri paman Nabi Abu Lahab. Ya, bibi istrinya yang bernama Arwa bintu Harb bin Umayyah. Nah, yang masuk Islam 2, Hamzah dan Al-Abbas dengan keislaman yang baik. Lah, Hamzah tidak meninggalkan anak kecuali 1 anak perempuan. Dan Hamzah ini termasuk yang masuk Islam sejak awal, ikut hijrah ke Madinah, ikut perang Badar. Dan kepahlawanan beliau itu sangat mulia dan dikenal. kemudian meninggal dunia dalam perang Uhud, mati syahid dalam perang Uhud. Sementara Al-Abbas masuk Islam belakangan, ya, pada tahun 8 Hijriah. Masuk Islam dan keislamannya itu baik. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa yang haram untuk menikah karena susuan sama dengan yang haram karena nasab. Mahram karena susuan sama dengan mahram karena nasab. Mahram karena nasab ada berapa jumlahnya? Dulu sudah pernah saya sampaikan. Mahram karena nasab. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena sebab nasab, karena hubungan nasab, itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya ada 7. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi yang pertama, ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ini mahram yang pertama, wanita yang haram untuk dinikahi. Yang pertama adalah ummahatukum, ibu. Ibu kalian. Al-Ummahat. Ya. Ibu dengan putranya itu mahram. Dan ibu di sini mencakup. Al-Ummahat ini mencakup ibu. Ibunya ibu. Kemudian nenek dan terus ke atas. Mencakup pula ibunya ayah. Dan semua nenek-neneknya. Itu yang dimaksud ummahat. Bukan cuma ibu kandungnya saja. Bukan hanya ibu yang melahirkan. Tapi masuk dalam al-ummahat. Ibu itu adalah ibunya ibu. Dan terus ke atas. Ibunya ibu, neneknya ibu terus. Masuk dalam al-ummahat, ibu adalah ummul ab, ibunya ayah. Ibunya ayah, nenek tapi dari ayah. Dan seluruh neneknya ayah, terus ke atas. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, neneknya ayah, terus. Itu semuanya ummah, semuanya mahram. Perhatikan ini yang pertama. Jadi nanti enggak tanya-tanya lagi tentang mahram. Ibu, ibunya ibu terus ke atas. Semuanya mahram. Ibunya ayah, neneknya ayah terus. Nah, itu semuanya mahram. Yang kedua, wa banatukum, dan putri-putri kalian. Ya, putri-putri kalian, anak-anak perempuan. Anak perempuan ini mahram, maksudnya kalau disebut anak perempuan ya mahram dengan ayahnya. Maksudnya kalau disebut ibu berarti mahram dengan anak laki-lakinya. Disebut banatukum, putri-putri kalian adalah mahram dengan ayahnya. Banat anak perempuan ini mencakup banatul banat wa banatul abna. Cucu dari anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki. Terus ke bawah. Anak perempuan, cucu dari anak perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus ke bawah, tanpa batas. Apalah namanya. Jadi seorang ayah dengan anak perempuannya mahram. Dengan cucu perempuan dari anak perempuannya terus cicit dapat teruslah ke bawah. Kemudian anak perempuan dari apa cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah. Ya. Itu semuanya mahram. Ya. Sama saja apakah anak perempuan itu hasil dari pernikahan yang sah atau dari pernikahan yang tidak sah atau dari perzinaan dalam hal mahram sama. Ada suami istri menikah dengan pernikahan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak terpenuhi umpamanya nikahnya tanpa wali, sebagai contoh umpamanya. Nikah tanpa ada saksi umpamanya. Ini nikah tapi enggak sah. Kemudian punya anak perempuan, maka anak perempuannya tetap mahram dengan ayahnya. Kemudian cucunya juga, cucu perempuan dari anak perempuan yang tidak sah, cucu perempuan dari anak laki-laki dari pernikahan yang tidak sah, tetap mahram. Ya. Demikian juga dari hasil perzinaan, ada dua orang laki-laki perempuan zina, naudzubillah ya zina. Kemudian melahirkan anak, anaknya perempuan, mahram dengan bapak yang tidak sah tadi. Mahram, artinya mahram diharam untuk menikah. Mahram dengan cucunya yang tidak sah itu juga mahram. Tapi ini hanya dalam bab pernikahan saja. Dalam bab nasab tidak. Ya. Ada dua orang laki-laki perempuan zina. Kemudian melahirkan anak. Anaknya enggak bisa dinasabkan kepada ayahnya tadi, enggak bisa. Dari si nasab enggak bisa. Dari si mahram. Enggak bisa menikah. Haram. Tapi dari sisi nasab, umpamanya yang lahir anak perempuan. Fulanah. Tidak bisa dikatakan bintu fulan, enggak. Atau yang terlahir anaknya laki-laki fulan, bin fulan, enggak bisa. Terus kemana nasabnya? Ke ibunya saja. Itu kalau dengan perzinaan. Tapi dari sisi mahram tidak boleh menikah, tidak boleh menikah. Kemudian dalam hal waris juga enggak bisa saling mewarisi. Oh, anaknya tidak bisa mewarisi ayahnya. Ayahnya tidak bisa mewarisi anaknya. Ini kalau hasil perzinaan. Demikian juga dalam bab wilayah kewalian. Enggak bisa ayahnya jadi wali terhadap anak perempuannya. Enggak bisa. Dari si mahram enggak bisa menikah. Mahram. Tapi dalam hal wali, dalam pernikahan tidak. Demikian juga dalam hal nafkah. Juga gak ada kaitan. Cuman dalam bab nikah saja, dalam bab mahram saja. Kemudian yang berikutnya. Wa akhwatukum. Dan saudara-saudara perempuan kalian. Saudara-saudara perempuan kalian. Saudara perempuan itu mahram dengan saudara laki-laki. Nah, saudara perempuan ini mencakup saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, sama semuanya mahram. Saudara perempuan kandung, seayah, seibu. Atau saudara perempuan seayah, ya. Seorang suami memiliki istri lebih dari 1-2 umpamanya. Dari ibu pertama punya anak laki-laki dengan ibu kedua punya anak perempuan. Nah, ini mahram antara anak laki-laki dan anak perempuannya karena saudara seayah, kan itu. Atau saudara seibu, ya. Saudara seibu. Beda ayah, ada seorang ibu punya anak, suaminya meninggal dunia. Kemudian menikah lagi, punya anak lagi. Nah, ini kan saudara seibu namanya. Itu mahram. So, apakah itu saudara kandung, atau saudara seayah, atau seibu, semuanya mahram. Yang berikutnya, yang keberapa, 4 ya. Wa ammatukum, Dan ammatukum. Ammah ini adalah saudara perempuannya ayah. Saudara perempuannya ayah. Saudara perempuannya ayah. Kalau dalam bahasa Indonesia, saudara perempuannya ayah namanya apa? Bibi, ya. Saudara perempuannya ibu? Bibi juga. Iya. Kalau dalam itu beda, ini nanti juga akan kita bahas yang setelahnya. Saudara, pokoknya saudara perempuannya ayah. Ya. Saudara perempuannya ayah. Ini juga mencakup saudara perempuannya kakek. Sama saja, apakah kakek dari arah ibu atau kakek dari arah ayah. Saudara-saudara perempuannya mereka itu mahram. Saudara perempuannya ayah seperti kakak perempuannya ayah, adik perempuannya ayah. Kakak perempuannya ayah, adik perempuannya ayah, itu mahram, enggak bisa melihat. Kakak perempuannya kakek, adik perempuannya kakek. Kakak perempuannya kakek dari ibu, adik perempuannya kakek dari ayah. Ayah, ibu. Ibu kan punya bapak, ya kan? Berarti ini kan kakek, kakek dari arah ibu ini tadi punya saudara perempuan, adik, kakak. Ini mahram dengan cucunya tadi. Kemudian ayah, ini kan punya kakek, ayah punya bapak, ya. Berarti kakek bagi cucunya. Lah, kakek ini kan punya adik perempuan, punya kakak perempuan, maka itu mahram. Bisa difahami? Diingat-ingat. Mahram. Globalnya memang tujuh, tapi rinciannya kan ada. Ke atas, ke bawah, ke samping kan ada. Kemudian berikutnya yang kelima ya. Wa khalatukum. Dan saudara-saudara ibu kalian. Nah ini saudara ibu. Dalam bahasa kita sama bibi. Ya. Nah, saudara ibu. Nah saudara ibu. Ini mencakup saudara perempuannya ibu atau saudara perempuannya nenek. Apakah nenek dari ayah atau nenek dari ibu? Ya. Itu semuanya mahram. Ibu punya saudara perempuan. Kakak perempuannya ibu, adik perempuannya ibu. Itu mahram. Atau nenek. Ya. Nenek itu maksudnya berarti siapa? Nenek berarti maksudnya siapa? Ibunya ibu dan ibunya bapak sama saja. Semuanya nenek. Ya kan? Ibunya ibu, ibunya bapak, nenek. Nah, saudara-saudaranya itu juga mahram. Nenek dari ibu atau nenek dari ayah. Jadi saudara perempuannya ibunya ayah. Saudara perempuannya ibunya ibu. Itu nenek. Itu masuk dalam al-kholah. Ya, masuk al-kholah. Itu mahram. Kemudian yang berikutnya. Wabanatul ahi yang keenam. Banatul akhi. Sebentar, tapi tadi yang bibi ya, saudara perempuannya ayah, saudara perempuannya ibu, saudara perempuannya nenek, dari ayah atau dari ibu itu mahram. Tapi ingat, anak-anaknya saudara perempuannya ayah, anak-anaknya saudara perempuannya ibu, itu namanya saudara sepupu, bukan mahram. sehingga enggak boleh boncengan. Enggak boleh pergi bareng. Oh, itu adik saya, adik dari mana? Adik sepupu saya. Nah, kalau adik sepupu enggak boleh. Oh, enggak boleh, Pak, iya. Memang enggak boleh. Adik saya, itu kakak saya. Kakak dari mana? Kakak sepupu. Itu adik saya, adik sepupu. Nah, itu enggak boleh. Itu bukan mahram. Kemudian yang berikutnya, wabanatul akhi, anak perempuannya saudara laki-laki. Anak perempuannya saudara laki-laki berarti siapa? Keponakan. Seanak perempuannya saudara laki-laki. Sama saja apakah saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, atau saudara laki-laki seibu. Semuanya sama. Itu mahram. Saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki kandung. Yang ketujuh, wabanatul ukhti. Anak-anak perempuannya saudara perempuan. Anak perempuannya saudara perempuan. Baik saudara perempuan kandung, atau saudara perempuan seayah, atau saudara perempuan seibu. Nah, ini mahram karena sebab nasab. Ada tujuh. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Maka atas dasar ini, mahram karena susuan juga ada tujuh. Mahram karena susuan juga ada tujuh. Tinggal disesuaikan, tinggal disamakan. Ya. Yang pertama tadi, al-umahat ibu karena nasab. Nah, kalau karena susuan berarti al-umminar rodo'ah, ibu karena sebab susuan. Ibu karena sebab susuan. Ada seorang anak laki-laki menyusu dengan seorang ibu. Dari sisi nasab gak ada hubungan apa-apa. Sama sekali gak ada hubungan nasab. Ya. Tetapi hubungannya karena semata-mata susuan. Maka ibu yang menyusui ini mahram dengan anak laki-laki yang disusui. Dan terus ke atas, ibunya, ibu yang menyusui berarti kedudukannya sebagai apa? Nenek karena susuan. Nenek susuan. Kemudian neneknya ibu yang menyusui juga terus mahram. Begitu. Yang kedua tadi, wabanatukum, anak perempuan. Anak perempuan karena sebab susuan. Terus ke bawah. Bukan karena sebab nasab, tapi karena sebab susuan. Anak perempuan karena sebab susuan. Kemudian cucunya. Ada ibu menyusui anak. Ibu ini, ibu yang menyusui punya suami. Berarti suaminya ibu yang menyusui dengan anak yang menyusui ke istrinya. Itu anak, tapi karena susuan. Maka suami ibu yang menyusui ini dengan anak perempuan yang disusui itu mahram, haram untuk menikah dengan cucunya juga. Dan demikian selanjutnya sampai yang ketujuh. Silakan difahami dan disamakan. Mahram karena susuan sama dengan mahram karena nasab. Kalau dari mahram karena sebab pernikahan, apakah sama dalam hal susuan? Seperti mahram karena sebab pernikahan. Mahram karena sebab pernikahan itu ada berapa? Mahram tapi karena sebab pernikahan. Musoharoh. Ya. Seperti seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Lah, orang laki-laki ini dengan ibunya istri, ini kan tadinya itu bukan mahram. Kemudian karena sebab menikahi anaknya dengan ibunya jadi mahram. Karena sebab susuan. Apa sebab pernikahan ini namanya musoharoh? Terus siapa lagi? Ayah dengan menantu perempuannya. Tadinya kan gak ada, bukan mahram. Sebab anak laki-lakinya menikah dengan perempuan, maka anak perempuan ini dengan mertuanya. Atau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak perempuan. Ini tadinya bukan mahram, tapi kemudian jadi mahram. Terus siapa lagi? Karena sebab pernikahan. Baik, kita cukupkan dulu, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Masih sekitar mahram karena sebab susuan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.